العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهداه واتبع أثره إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة والأخوات para santri dan santriwati Mahat Al-Furqan Al-Islami yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini kajian terakhir kita ya di semester pertama ini. Insyaallah taala nanti kita akan lanjutkan pada semester yang kedua. Besok juga sudah libur. Kegiatan santri besok adalah kerja bakti. Nanti mungkin akan disampaikan oleh bagian kesantrian. Karena besok ada rapat imtihan. Baik. Berkaitan dengan imtihan dan liburan, maka pertama saya ingatkan kepada para santri semuanya, baik yang ikhwan maupun yang akhwat, pertama hendaknya meluruskan niat ketika imtihan ini. Niatkan imtihan ini adalah untuk murojaah. Murojaah dari apa? Pelajaran yang sudah kita dapatkan selama ini. Karena itulah tujuan adanya imtihan, yaitu untuk mengetahui kadar kemampuan kita, menimbang ya kadar kemampuan kita dalam menangkap apa yang telah disampaikan oleh para ustadz ya di kelas, ya apakah kita sudah memahaminya dengan baik ataukah belum. Jadi itu niat kita, yaitu murojaah, supaya mantap ilmu kita ya, supaya kita lebih bersemangat. Bukan tujuannya adalah untuk ya menampakkan bahwa kita yang paling hebat, kita yang paling pintar, bukan itu tujuannya, sehingga mendapatkan juara atau sanjungan, pujian ya, bukan itu tujuan dari imtihan. Ya, imtihan tujuannya adalah untuk murojaah, menguatkan ilmu kita. Innamal a'malu binniyat, maka benahi niat ini. Sesungguhnya setiap amalan tergantung kepada niat. Yang kedua, ya, hendaknya semuanya untuk bersungguh-sungguh. Ya, semangat, rajin untuk mempersiapkan imtihan ini. Karena menuntut ilmu bagian dari jihad yang harus dipersiapkan. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Persiapkan ya kekuatan kalian menghadapi musuh. Demikian juga menuntut ilmu butuh persiapan. Ya, persiapkan murojaah, ya mudzakarah dengan teman, bikin ringkesan ya dihafal, paling tidak di murojaah sampai ngelontok kitabnya ya, jadi betul-betul lengket ya. Kalau kita ulang-ulang baca, setidaknya itu kita menguasai apa yang telah kita pelajari ya. Jadi persiapkan, ingat keberadaan kita di ma'had ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala dan amanah dari orang tua kita yang telah menyekolahkan kita, memondokkan kita. Kita akan ditanya oleh Allah SWT tentang amanah ini. Ya, mereka udah bersusah payah untuk membiayai kita, maka jangan sampai mengecewakan mereka. Yang ketiga, jangan lupa untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, minta pertolongan, kemudahan kepada Allah Subhanahu wa taala ya, minta agar diberi kemudahan dalam menghafal, dalam memahami, minta tambahan ilmu. Perbanyak doa Rabbi zidni ilma. Perbanyak doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Dan seterusnya, terutama di waktu-waktu yang mustajab. Sepertiga malam terakhir, antum bangun, ya, minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara adzan dan qomat, ketika kita sholat, ketika turun hujan, ya, ini waktu-waktu yang mustajab. Ya, banyak berdoa, karena yang ngasih ilmu kepada kita, yang memberikan kemudahan kepada kita, ya, termasuk yang memberikan kemudahan kepada kita untuk menjawab soal-soal imtihan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Tanpa kemudahan dari Allah, kita enggak akan apa? Sanggup. Ya, jangan mengandalkan kecerdasan kita. Jangan mengandalkan kehebatan kita, kejeniusan kita, tidak. Ya, ilmu dan kemudahan, taufik itu semata-mata dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kemudian ya, pesan saya juga yang keempat adalah jujur. Hendaknya kita imtihan ini, ya, jujur. Jujur pada Allah subhanahu wa ta'ala, jujur pada diri sendiri. Jangan sampai ya, kita imtihan nyontek, ya, karena itu berarti pengkhianatan, karena itu berarti kita menipu diri kita sendiri dan menipu orang lain. Nabi SAW bersabda, man ghassana falaysa minna, siapa yang menipu kami maka dia bukan termasuk golongan kami. Ya, tujuan dari imtihan itu adalah untuk mengetahui kemampuan antum. Kalau antum nyontek, berarti pada hakikatnya antum enggak mampu. Ya, mending kita jujur. Kalau memang enggak mampu. Daripada kita memperlihatkan kepada ustadz kita bahwa kita mampu, padahal sebenarnya kita enggak mampu. Al-mutasyabbi'u bima lam yu'ta kalabisi saubaizur. Orang yang bergaya, ya, apa yang tidak diberikan padanya itu berarti penipu, ya, pemalsu. Jadi jangan sampai kita nyontek atau mungkin bikin contekan-contekan. Ya, ini tidak diperkenankan dalam bentuk apapun. Kita latih diri kita untuk apa? Jujur, ya, as-sidq, ini penting sekali, ya. Mendingan nilai kita jelek tapi kita jujur, daripada nilai kita bagus mumtaz tapi pada hakikatnya itu bukan hasil karya kita, bukan dari pekerjaan kita karena kita nyontek, ya. Nah, ini camkan baik-baik. Kemudian yang kelima, ayyul ikhwa, hendaknya imtihan ini mengingatkan kepada kita tentang imtihan yang lebih besar nanti, ya, yaitu imtihan di alam kubur, di mana Nabi SAW mengabarkan kepada kita bahwa seorang nanti di alam kuburnya akan diimtihan oleh malaikat munkar dan nakir. Nabi SAW sudah membocorkan soalnya, kisi-kisinya, ya, yaitu tiga pertanyaan: man rabbuk, man nabiyuk, madinu. Ya, kalau kita gagal di imtihan sekarang ini masih mending, bisa remedi, bisa nggak naik pun nggak ada, nggak terlalu masalah, kita bisa ngulang lagi. Tapi kalau imtihan di alam kubur nanti, nggak ada remedi, nggak ada pengulangan lagi, ya. Dan itu kesengsaraan di dunia dan di akhirat, ya. Taip. Kemudian ayyul ikhwah wal akhwat, ya, bagi antum yang mungkin nanti liburan juga karena setelah imtihan diizinkan untuk pulang, bagi yang mau pulang liburan ada waktu mungkin sekitar seminggu atau 10 hari ya untuk imtihan, walaupun enggak wajib, yang wajib semester kedua. Jadi semester pertama itu hukumnya mubah, itu malah sunnah, malah, ya, nggak apa-apa antum pulang untuk ya relax, ya, karena namanya menuntut ilmu, kita tahu ada kecenderungan, ada juga kebosanan, futur. Maka tidak mengapa seorang santri misalkan mengambil waktu liburan untuk mengembalikan semangatnya, ya. Tapi saya ingatkan, pertama, jadikan liburan kita liburan yang bermanfaat, ya. Jangan sampai liburan sebagai pelampiasan kita, di pondok terkekang, di pondok bagaikan di penjara, mumpung liburan akhirnya apa, kita seakan-akan bebas, ya. Jangan jadikan liburan sebagai pelampiasan syahwat kita, hawa nafsu kita, ya, tidak. Tapi jadikan liburan kita liburan yang bermanfaat, liburan yang menuai pahala ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat, ya, atau hal-hal yang mubah untuk mengembalikan stamina, menghilangkan kejenuhan, kelesuan, futur, ya, tidak mengapa. Tapi kalau diisi dengan kegiatan-kegiatan yang maksiat, maka ini tentu tidak diridhoi dan tidak layak bagi seorang penuntut ilmu. Yang kedua, hendaknya bagi antum yang berlibur, ya, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Takwa dimanapun, di pondok bertakwa. Apalagi ketika kalau liburan lebih ditekankan. Kenapa demikian? Karena kalau di pondok kita kegiatannya masih banyak yang positif. Bayangkan pada subuh apa? Ya, halaqoh jam 7 sampai menjelang duhur, ya, kegiatan sekolah. Ya, ba'da asar, ada lagi ba'da maghrib, masyaallah. Hari-hari kita full dengan kegiatan-kegiatan belajar, ya, belajar. Tapi kalau di rumah tentu kontrol tidak seperti di maha, ya, banyak waktu yang kosong, ya, banyak juga celah-celah iblis, ya, yang menggoda kita untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada TV, ada HP, internet, yang biasanya sebagian santri menjadikan itu sebagai pelampiasan, ya. Di pondok gak pernah pegang HP, mumpung, jadi pakai aji mumpung. Akhirnya kemudian menggunakan, ya, waktu liburannya kadang-kadang, ya, terjerembab dalam jerat-jerat iblis. Dari situ kemudian, ya, ini banyak pelanggaran di sini kalau waktu liburan, ya, cari-cari kenalan, ya. Makanya penyakit itu paling banyak kalau habis liburan. Penyakit santri paling banyak itu habis liburan. Pulang-pulang apalanya hilang 3 juz, ya, nggak murojaah, bahkan nonton TV, tidur, ya, hanya diisi dengan hal-hal yang sia-sia. Nah, ini bahkan mungkin maksiat dan dosa, ya. Nah, ini jadi saya ingatkan, hindari, ya, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hindari celah-celah yang bisa mengantarkan kita kepada kemaksiatan, ya. Terutama saya ingatkan HP, ya, internet. Ini tantangan, ya, bagi kita pada zaman kita sekarang. Ingat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu la yabluwannakum wahu bisyai'in minas sayd tanaluhu aydikum wa rimahukum liya'lama Allahu may yakhafuhu bil ghaib. Wahai orang-orang yang beriman, Allah akan uji kalian dengan binatang buruan, ya, yang bisa ditangkap oleh tangan kalian dan senjata kalian. Jadi dulu Nabi dan para sahabat itu kalau pas belum ihram, belum terlarang, itu mau berburu binatang itu susah banget, jarang yang nongol. Tapi ketika sudah ihram, dilarang berburu, justru binatang itu malah lalu lalang. Tujuannya apa kata Allah? Liya'lamallahu may yakhafu bil ghaib. Agar Allah tahu siapa yang betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa ikhwan? Dimudahkannya kita untuk melakukan maksiat itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, terutama zaman sekarang ya, dengan adanya internet, YouTube, ya, Facebook, ya, dan sebagainya, ini media sosial, teknologi sekarang ini kita mudah banget untuk maksiat. Tapi ingat, itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Apakah kita takut sama Allah Subhanahu wa taala atau takutnya sama pengurus? Takutnya sama ustaz. Ya, gitu kan? Wah, ini aman nih. Pesantren enggak bakalan tahu nih. Ustaz enggak bakalan tahu. Ya, ingat, walaupun ustaz enggak tahu, pengurus enggak tahu, orang tua enggak tahu, Allah Subhanahu wa taala tahu. Itu yang perlu kita tanamkan pada diri kita, bahwa Allah SWT melihat kita dimanapun kita berada. Ya, ini hakikat ilmu. Hakikat ilmu itu bukan kita lulus ujian, rapotnya bagus, ya, kita juara satu. Bukan itu hakikat ilmu. Hakikat ilmu adalah yang mengantarkan kita kepada ketakwaan kepada Allah, takut sama Allah. Itulah ilmu. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yahsawwa min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut Allah adalah orang-orang yang beriman. Ya, kata para ulama ussalaf, kafa bi khasyatillahi ma. Dengan takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu sebuah ilmu. Ya. Artinya ilmu yang sebenarnya itu adalah ilmu yang membuahkan kita untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita belajar mondok bertahun-tahun, ya, kita udah hafal beberapa juz Al-Qur'an, hadis, matan, ya, khatam berapa kitab. Tapi kalau kita enggak takut sama Allah Subhanahu wa taala, ya, maka percuma ilmu kita. Itu berarti ilmu kita ilmu yang ternoda, bukan ilmu yang bermanfaat. Kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, kullu ilmin la yazidul imana quwwatan wa thabatan fa huwa madkhul. Beliau mengatakan dalam kitabnya Al-Fawaid, setiap ilmu yang tidak menjadikan iman kita ini lebih kuat, ya, tidak menjadikan kita lebih bersemangat dalam beramal soleh, ya, maka itu adalah ilmu yang ternoda, ilmu yang palsu, ilmu yang kotor, bukan ilmu yang bermanfaat. Ya, jadi ini penting untuk kita perhatikan. Tanamkan pada diri kita apa? Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama saat liburan. Bukan berarti sekarang enggak perlu bertakwa, enggak. Lebih ditekankan lagi ketika kalau liburan. Karena kalau sudah liburan, antum kan, nah, itu bukan kontrol kita lagi sudah. Antum ya biasanya sih susah juga untuk ngelarangnya, kan? Larang namanya di rumah kadang-kadang pakai HP orang tuanya, malah mungkin punya sudah. Ya, nah, ini hati-hati. Saya ingatkan baik yang ikhwan maupun yang akhwat, terutama saya ingatkan tentang hubungan lawan jenis. Ya, hubungan lawan jenis. Ya, ini ingat hadis Nabi SAW, ma taraktu fitnatan adarra ala ummati min fitnatin nisa. Tidaklah saya meninggalkan sebuah fitnah yang lebih dahsyat, lebih besar daripada fitnah wanita, fitnah ahwat. Ini lebih dahsyat daripada fitnah setan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang fitnah setan, inna kaidas syaitani kana dha'ifa. Ya, sesungguhnya tipu daya setan itu apa? Lemah. Tapi ketika Allah berbicara tentang tipu daya wanita, Allah mengatakan, inna kaidakunna adzim. Sesungguhnya tipu daya kalian wahai para wanita itu dahsyat sekali. Ya. Dan untuk para akhwat, kalau nanti ada ikhwan apalagi santri ya, ngejak kenalan atau ada yang hubungin ya, jangan direspon, langsung blokir ya, begitu. Jangan mau dipermainkan. Kalau mau serius, datangi orang tuanya. Nah, yaitu. Nah, lelaki sejati itu enggak mau macari, tapi maunya menikahi. Nah. Daripada antum dosa pacaran, ya kan? Hanya cuma mempermainkan hati para akhwat, para wanita, ya. Mendingan seriusin. Maka bagi para akhwat juga penting, mau dipermainin apa diseriusin? Ya, kalau mau diseriusin, jangan mau dipacari. Ya, bilang kalau mau serius datang ke rumah orang tua saya. Iya, ya, karena saya nggak mau di nggak mau dipermainkan. Saya maunya diseriusin. Itu, ini penting nih, ini penting karena umur-umur segini nih banyak godaannya, ya, banyak godaannya, ya. Taip. Kemudian ayolah ikhwah, ya, pesan juga pas liburan, ya, hal yang paling penting juga adalah perhatikan akhlak antum. Perhatikan akhlak antum ketika pulang, terutama akhlak kepada orang tua, ya. Buktikan bahwa antum setelah belajar ada perubahan yang lebih baik dari sisi akhlak, adab, ya, gitu ya, sehingga orang tua tuh seneng. Wah, ini nggak mubadir saya biayain, nggak rugi saya biayain. Ternyata anak saya berubah menjadi anak yang saleh, yang salehah, aset berharga bagi saya. Mudah-mudahan mereka akan menjadi apa namanya, anak-anak yang menggandeng tangan saya di surga. Masya Allah, seneng banget tuh orang tuanya. Tapi kalau ya liburan, akhlaknya nggak ada perubahan, pulang kerjanya cuma tidur doang, ya, pulang kerjanya cuma main HP doang. Ini banyak loh keluhan dari orang tua. Ustaz, anak saya kalau pas pulang kok tidur aja. Ada juga yang ngeluh, Ustaz, ya, anak saya kalau pas pulang liburan, ya, betul sih nggak keluyuran Ustaz, tapi main HP terus kerjanya. Jadi antum ya, buktikan akhlak antum, adab antum dengan orang tua, bahagiakan mereka, Masya Allah. Ya, habis makan langsung cuci piringnya. Ya, ya biarin Umi aja yang bilang, enggak, anak udah biasa kok. Ya, nyuci nampan di mana? Di pondok. Biasa, sering dihukum soalnya. Ya, nyuci bagian nyuci nampan. Ya, atau enggak ada masalah juga. Laki-laki nyapu, emang kenapa? Bantu. Atau mungkin orang tuanya dia punya kerjaan. Ya, toko misalkan antum bantu dia, ya, minimal nih bantu adik-adiknya, jagain, ajari baca Quran, ya, gitu, sehingga kita ini pulang ini bermanfaat gitulah, bermanfaat buat hal-hal yang positif. Kalau perlu dirancang sejak sekarang, saya nanti kalau pulang kegiatannya ngapain aja, dirancang sehingga nggak sia-sia. Untuk merancang, nanti misalkan saya mau pulang, misalkan ngajarin anak-anak di kampung, ya, TPA ngajarin Al-Quran, misalkan, Masya Allah, itu bagus tuh, ya. Jadi jadilah duta-duta pesantren yang bagus. Antum ini perwakilan, mewakili Pondok Pesantren Al-Furqan, ya kan? Antum duta, ya, bagi pondok. Kalau antum bisa mempromosikan dengan baik, mengajak teman-teman antum yang lain, ya, wah enak di pondok, masya Allah. Ya, nggak usah ditanyakan udah nyamuknya. Ya, nggak usah ditanyakan lagi enaknya belajar. Pokoknya mantap deh, mantap nyamuknya, mantap airnya, pokoknya semuanya mantap di sini. Ya, jangan ceritain yang jelek-jelek, nanti nggak mau dia. Ceritain yang enak-enak aja. Makan 3 kali, alhamdulillah. Ya kan? Belajarnya full, ya kan? Ya intinya, ikhwan adalah apa? Perhatikan akhlak antum, akhlak kepada orang tua, akhlak kepada teman, akhlak kepada orang tua. Ya mungkin kalau pulang di masjid ketemu orang-orang yang lebih tua, antum salam sama mereka. Ya, salam. Begitu. Ya. Kemudian berakhlak yang baik kepada mereka. Ini sangat penting untuk diperhatikan. Sehingga orang-orang pun akan tertarik. Wah, iya, masya Allah. Lihat antum misalkan rajin sholatnya. Kita mungkin ya belum mampu sebagai khotib, belum mampu kultum. Tapi dengan akhlak kita, kita bisa menarik ya orang-orang seusia kita atau orang tua untuk menyekolahkan, memondokkan anaknya baik di pesantren ini atau di pesantren sunnah yang lain. Itu antum sudah dapat pahala. Adalu alal khairi kafaili. Orang yang menunjukkan ya kepada kebaikan kepada orang lain itu mendapatkan pahala seperti pelakunya. Dengan akhlak antum yang baik, akhirnya ada teman di kampung misalkan, wah, ana tertarik kayak mau kayak dia, ya, menjadi anak yang soleh. Akhirnya dia semangat untuk mondok. Atau orang tua, ya, yang mungkin hari-hari seperti ini biasanya nyari-nyari tuh, nyari-nyari sekolahan, nyari pesantren, kadang bingung. Kalau lihat antum, masya Allah, ya subuh di sof paling belakang, paling depan misalkan, ya lihat, sering lihat antum akhlaknya baik, ibadahnya rajin, ya akhirnya tertarik dia, masya Allah, anak saya mau, kamu mondok di mana? Al Furqon Pak Gresik, ya biayanya berapa? Murah Pak, ya murah, nggak pakai bayar juga nggak apa-apa, ya asal ada donaturnya, ya sama aja dong. Baik, jadi intinya akhirnya kemudian dia tertarik untuk ya udah nanti saya tawarin anak saya untuk mondok di tempat kamu, ya dia mau. Itu antum sudah dapat pahala karena antum menjadi apa, sarana ya bagi orang lain dalam kebaikan. La ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min umrin na'am. Ya, kata Nabi SAW, seandainya Allah memberikan hidayah kepada seseorang lewat dirimu, dengan sebab kamu, itu jauh lebih baik daripada unta-unta merah. Insya Allah belum dapat pahala. Apalagi misalkan kalau orang yang mondok dengan sebab antum tadi, kelak dia menjadi orang-orang yang ya apa namanya, yang bermanfaat bagi umat. Ya, saya pernah dengar cerita Al-Ustadz Firanda Hafidhahullahu Ta'ala. Itu dulu dia apa namanya ikut pengajian sunnah. Dia awalnya anak mahasiswa biasa. Terus ya diajak sama temannya untuk ikut kajian. Dari situ dia kemudian apa, tertarik. Dan akhirnya sekarang menjadi masya Allah ustadz yang bermanfaat, ya ustadz yang menyebarkan ilmu. Ini yang pertama kali ngejak, masya Allah dapat apa, pahala banyak itu. Ya, siapa tahu nanti antum ngejak ya teman antum, kelak dia menjadi orang yang bermanfaat, ya jadi imam kabir di masjidin shohir. Masya Allah, antum akan mendapatkan pahala. Jadi intinya, jadilah duta-duta yang baik, ya, dengan akhlak-akhlak antum. Atau kalau memang yang terutama yang kelas-kelas yang tinggi, misalkan kelas Ali, ya, bisa, ya, misalkan pamit ke, misalkan ke takmir, untuk ngasih kultum misalkan, buat untuk latihan. Ya, buat untuk latihan. Ya, apa-apa izin dulu tapi pamit dulu. Jangan langsung ngegas saja. Ya, buat latihan terus apa dipilih tema-tema yang ya yang menarik yang dibutuhkan oleh masyarakat, terutama tentang tauhid, ya, tentang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentang akhlak. Nah ini. Ya. Dan saya minta juga mungkin bagi para ikhwan, kalau nanti pulang antum catat tuh permasalahan-permasalahan di kampung antum. Itu bagus. Atau ada pertanyaan-pertanyaan antum belum bisa jawab, catat. Ya, misalkan setiap santri paling tidak bikin ya permasalahan atau pertanyaan ya, pertanyaan minimal misalkan 10 lah. Ya, 10. Jadi, enggak apa-apa. Minta aja sama keluarga antum misalkan, coba kasih pertanyaan ke saya. Kalau antum bisa jawab, ya jawab. Kalau enggak, dicatat. Itu bagus. Nanti kalau pulang, ya setelah pulang, ya antum pelajari atau tanyakan kepada ustaz di sini. Sehingga apa? Menjadi tambahan ilmu bagi antum. Itu juga untuk kita menyibukkan diri supaya liburan ini betul bermanfaat. Juga untuk mengingatkan kita bahwa kita ini punya tanggung jawab di masyarakat, di kampung. Ya. Masyarakat sangat membutuhkan kepada ilmu. Jadi antum biar tahu, ternyata banyak permasalahan-permasalahan atau pertanyaan-pertanyaan ya yang ditanyakan oleh masyarakat yang belum kita tahu jawabannya. Ya. Jadi itu bagus. Ya, itu bagus. Jadi coba ya diagendakan setiap santri misalkan nanti kalau yang liburan ya, yang liburan ketika pulang ke sini antum punya permasalahan, antum punya pertanyaan yang belum tahu jawabannya, sehingga nanti kalau ke sini apa dicari jawabannya, dicari juga atau ditanyakan kepada ustaz. Nah itu sangat bermanfaat bagi antum ya. Salah satu manfaatnya pertama antum merasa bertanggung jawab ya, antum akan tahu bahwasanya masyarakat itu apa membutuhkan ilmu, membutuhkan jawaban tentang masalah-masalah yang mereka hadapi. Yang kedua, ya untuk menyibukkan diri kita dengan hal-hal yang bermanfaat. Yang ketiga, untuk mengetahui bahwa kita ini masih banyak, masih kurang ilmunya. Karena nanti pertanyaan masyarakat itu kadang-kadang di luar dugaan kita. Di luar dugaan kita. Mungkin selama ini kita merasa wah kayaknya merasa udah banyak ilmunya. Padahal setelah ditanya sama masyarakat, seringkali kita enggak ngerti jawabannya. Ya, seringkali enggak ngerti jawabannya. Nah, itu dicatat. Ya. Kemudian yang keempat untuk nanti supaya kita menambah ilmu, ya. Setelah kita pelajari atau nanti kita tanyakan kepada ustaz ya setelah pulang di sini, ya. Tapi jangan nekat ya, kalau enggak tahu jangan nekat. Wah, itu ada perselisihan, Pak. Padahal enggak ngerti. Wah, gaya tok. Ya. Enggak boleh juga. Ini maksudnya hanya untuk melatih saja. Untuk mencatat nanti insyaallah nanti setelah pulang ke pondok saya akan pelajari masalah ini dan akan saya tanyakan kepada ustaz sehingga itu nanti menambah ilmu bagi antum. Ya, menambah ilmu bagi antum. Baik. Kemudian ini saya ingatkan juga adalah ketika pulang ya hindari teman-teman yang rusak. Ya, hindari teman-teman yang rusak. Terutama saya ingatkan kepada teman santri-santri yang masih baru, yang baru masuk. Ya. Ini udah mulai kerasan sekarang di pondok. Nanti pulang jangan sampai nanti enggak balik lagi. Kenapa? Ketularan sama teman-temannya. Nah, ini. Ya, hindari teman-teman yang rusak. Kita tahu bagaimana peran teman itu ya, pengaruh teman itu luar biasa. Al-mar'u ala dini khalili. Seorang itu berdasarkan agama temannya. Falyandur ahadukum man yukhalil. Hendaknya seorang di antara kalian ya melihat dengan siapa dia berteman. Cari teman-teman yang baik. Ya. cari teman-teman yang baik, hindari teman-teman yang rusak, yang nanti malah gembosi antum. Ngapain mondok ya? Mendingan kita jalani hidup ini yang asik, yang happy ya. Mumpung kita masih muda. Kadang-kadang begitu lisannya apa? Ya sebagian orang. Ya. Maka waspada dari teman-teman seperti itu yang justru menggembosi kita dari kebaikan, yang malah menggandeng kita menuju neraka, hati-hati. Kemudian isi hari-hari antum ya dengan hal-hal yang bermanfaat. Boleh sih ya, misalkan mau piknik misalkan, boleh-boleh saja mubah. Tapi jangan sampai ya diisi dengan hal-hal yang maksiat. Ya, dengan hal-hal yang maksiat. Ya, minimal perkara-perkara yang mubah. Jangan sampai kemudian kepada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jaga juga salat-salat antum. Ya, dan salatnya berjamaah. Jangan, yang penting sholat Ustaz, tapi sholatnya di rumah. Laki-laki itu sholatnya di masjid. Jangan kita berjamaah hanya di pesantren saja. Ya, di rumah, di ketika antum pulang itu juga apa? Sholat berjamaah di masjid. Kalau ikhwan sholatnya di rumah, nah ini ikhwan solihah ini. Ya, ikhwan solihah. Jadi jangan sampai kita santri malah kemudian malah apa? Sholatnya keteteran. Ya, sekali sholat masbuk lagi. Antum perhatikan ya, santri penuntut ilmu itu adalah qudwah, contoh ya bagi masyarakat. Ma antum wa siwakum bisawa. Kalian tidak sama seperti orang-orang biasa lainnya. Nanti antum tuh dilihat. Antum akan menjadi cermin bagi masyarakat. Ya, mereka akan melihat ya bagaimana ibadah antum, akhlak antum. Ya, itu tanggung jawab kita. Ya. Nah. Saya kira itu. Jadi enggak ngaji nih. Tapi enggak apa-apa, ini insyaallah penting karena ini terakhir ya. Untuk persiapan imtihan dan liburan. Semoga apa yang tadi kita sampaikan tadi, maunya anak mukadimah dikit sebenarnya kebablasan. Baik. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Ya, wasallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.